Mitra bisnis, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM yang jumlahnya terus melonjak dan membebani APBN. Sejumlah wacana yang sedang dikaji antara lain pelarangan mobil produksi tahun 2000 ke atas untuk membeli bensin premium. Sementara opsi lainnya yaitu BBM bersubsidi alias bensin premium hanya boleh digunakan bagi kendaraan angkutan umum. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bin, bagaimana komentar Anda? Pada prinsipnya setuju bahwa BBM yang disubsidi itu dipakai oleh memang orang-orang yang berwenang. Tapi problemnya di Indonesia adalah apakah ada alat ukurnya dan alat kontrolnya. Itu yang menurut saya nanti besar kemungkinan disalahgunakan. Saya kasih contoh nih, sebetulnya semua kendaraan diperiksa emisi gas buangnya. Tapi kan Anda tahu, bus, truk itu kan semua dikir setiap 6 bulan. Mestinya di sana kan alat kontrolnya di sana, nyatanya bablas juga. Itu buang air ke laut tuh, dikir juga kagak, cuman memberikan penghasilan pada orang-orang kerjanya di sana. Apa itu nggak mubazir? Jadi tidak masalah asal teknis pelaksanaan dan kontrolnya jelas ya Pak? Prinsip dasarnya bahwa BBM yang disubsidi itu hanya dipakai oleh orang-orang tertentu lah. Ya, itu prinsipnya setuju. Tapi bagaimana kontrolnya? Apakah pemerintah ini punya sistem kontrol? Jangan sampai jadi permainan orang-orang oknum sehingga tujuannya bagus tidak mencapai sasarannya. Sebetulnya prinsipnya bisa bagus ya. Jadi orang-orang dipaksa untuk memakai mobil ber-CC kecil, ya kan? Karena pada prinsipnya mobil-mobil tersebut lebih hemat bahan bakar, ya kan? Prinsipnya itu sih benar. Tapi alat kontrolnya gimana gitu loh? Ada dampaknya buat industri otomotif nggak, Pak? Saya bilang sih menurut saya nggak. Cuman akan ada pergeseran-pergeseran dari mobil besar ke mobil kecil, ya, yang lebih hemat energi atau apalah gitulah. Dan yang satu hal lagi adalah kendaraan-kendaraan tua yang dipakai sebagai angkutan umum. Nah itu mesti di recycle itu. Itu kan teknik tua, boros bensin, emisi gas buangnya seabrek-abrek. Nah itu tidak boleh jalan lagi tuh. Demikian Bintoro Citrowiryo dan saya Rizal Andika.